Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد فأوصي نفسي أولًا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, puji syukur tentunya tidak pernah kita melupakan di dalam hidup buat kepada Allah Azza wa Jalla atas segala apa yang telah diberikannya kepada kita dan dipenuhinya hajat-hajat seluruh makhluk ini. Dialah satu-satunya zat yang pantas dan patut untuk menyandang segala sanjungan dan pujian dari makhluknya. Kedua, salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah berjuang dan berkorban segala apa yang beliau miliki untuk mengemban amanat Allah azza wa jalla, membawa titah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siang dan malam duka dan bahagia beliau isi dengan dakwah kepada Allah azza wa jal. Segala bentuk rintangan beliau hadapi, celaan dan caci makian kaumnya beliau tanggung demi tersebarnya dakwatullah azza wa jalla dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan dalam perjalanan pilihan-pilihannya harus menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, rintangan yang sangat hebat dan yang sangat berat. Hal ini digambarkan oleh Allah azza wa jalla di dalam firman-Nya, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi itu musuh, kata Allah Azza wa Jalla, dari barisan setan-setan dari kalangan bangsa jin dan setan dari kalangan bangsa manusia. Mereka bermanuver dengan ucapan-ucapan yang memukau, dengan perkataan-perkataan yang dihiasi, zukhrufal qawli ghurura, namun semuanya itu mengandung berbagai macam bentuk penipuan, kata Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi itu adalah lawan dan musuh dari para pelaku-pelaku dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh amanah membawa risalah dan menyampaikan segala pengajaran Allah Azza wa Jalla. Beliau terpilih dari yang terbaik manusia. Beliau terpilih dari orang yang paling jujurnya manusia, paling amanahnya manusia. Tetapi berbagai macam celaan dan cercaan harus beliau tanggung segenap saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan. Maka tentunya sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Di saat kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut ajakan dan seruan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita belajar perjuangan beliau, kita belajar pengorbanan beliau, kita belajar nasab beliau, dan kita belajar apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan dari beragam-ragam bentuk ketaatan dan ibadah, dan kita mencoba untuk menyesuaikan itu semua dengan tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam sebagai bentuk kesyukuran kita yang dalam atas pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, tentu siapapun yang punya jiwa cinta terhadap Islam, maka dia akan cinta pula terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Islam mengajak Nabi kita untuk berkorban, demikian juga dengan Islam dan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntut pengorbanan yang besar. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain bisa dipilih oleh Allah Azza wa Jalla menjadi sahabat Nabi kita alaihi salatu wassalam di saat mereka beliau mukim atau melakukan safar perjalanan, atau di saat senang dan duka. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain telah menampakkan sebuah sikap yang agung dan mulia dalam hidup mereka. Salah satu contoh apa yang disebutkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, ka Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, engkau adalah orang yang paling aku cintai selain diriku sendiri. Kecintaanku kepada engkau melebihi segala-galanya selain kecintaan kepada diriku. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, belum ya Umar, belum wahai Umar, anda belum dikatakan cinta kepada aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian Umar ibnul Khattab mengatakan, engkau lebih saya cintai dari segala sesuatu, walaupun terhadap diri saya sendiri. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar, ini dia wahai Umar, bentuk kecintaan yang murni kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mencintai beliau di atas kecintaan kedua orang tua kita, di atas kecintaan anak-anak kita, di atas kecintaan seluruh manusia, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang mana bentuk cinta kita kepada beliau? Adakah lantunan-lantunan, pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada beliau? Atau bentuk kecintaan itu adalah wujud nyata amaliah kita terhadap Islam dan menerima segala bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah yang menjadi jawabannya. Bukan polesan kata, sanjungan dan pujian sampai kemudian melebihi statusnya sebagai seorang manusia, keluar dari jalur dia sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Bukan demikian gambaran seseorang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah sebuah pembuktian di dalam hidup, yaitu tasdiku, membenarkan segala apa yang diberitakan, wa ta'atuhu fima amara, dan melaksanakan segala apa yang diperintahkannya, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan yang dicegahnya. Dan yang terakhir, wa alla na'budallaha illa bima syara'a. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah jangan sekali-kali kita mengungkapkan ibadah kepada Allah di dalam hidup ini kecuali melalui tuntunan dan syariat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Bukti cinta kita kepada beliau alaihi salatu wassalam, kita tampil menjadi orang yang patuh dan taat, melaksanakan bimbingan-bimbingannya, arahan-arahannya, perintah-perintahnya, membenarkan segala bentuk informasi dan berita yang datang dari beliau, dan juga mencegah, meninggalkan segala apa yang dilarangnya, dan semua bentuk pengabdian kita kepada Allah Azza wa Jalla tidak boleh keluar dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, termasuk dari sebuah pelanggaran yang sangat besar di dalam agama Allah Azza wa Jalla, sekaligus pelanggaran terhadap tuntunan beliau alaihi salatu wassalam, yaitu menyerupai orang-orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah di dalam hidup. Termasuk pelanggaran yang sangat besar terhadap tuntunan dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam adalah mengikuti, menyerupai langkah dan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, orang-orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang sangat berharga, konsep tidak boleh menyerupai siapapun dari pelaku dosa, kemaksiatan dan kekufuran, ternyata pengajaran yang kita dapatkan di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, yang selalu kita ulang-ulang, dan tidak pernah ada rasa bosan untuk mengulangi surat Al-Fatihah. Walaupun sehari semalam lebih dari 17 kali dalam solat yang wajib, kita tambal dengan solat-solat sunnah, juga kita mengulangi kembali surat Al-Fatihah, tidak pernah mengalami rasa bosan untuk mengulangi ayat-ayat tersebut. Ternyata termasuk dari kandungan besar dalam surat Al-Fatihah itu adalah larangan dari Allah Azza wa Jalla untuk menyerupai dua jenis manusia, yaitu manusia yang al-maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, dan manusia ad-dallin, orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang lain, di dalam surat Al-Fatihah, Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk berjalan, untuk berbarengan, untuk menyerupai orang-orang yang lurus hidupnya di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat atas mereka. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, ayat ini memanggil dan menyeru serta mengajak kita untuk bergabung bersama orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, sekaligus menyerupai mereka dalam kelurusan itu. Siapa mereka yang telah berjalan di atas jalan yang lurus itu? Allahu Azza wa Jalla menafsirkan surat Al-Fatihah ini di dalam surat An-Nisa. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahu Azza wa Jalla menyebutkan bahwa empat golongan yang telah berjalan di atas jalan yang lurus, gabungkan dirimu bersama mereka. Bawalah dirimu untuk berjalan sebagaimana jalan mereka. Contohilah dan teladanilah mereka. Serupailah mereka. Siapa empat golongan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penafsir atau tafsiran terhadap surat Al-Fatihah? Orang yang diberi nikmat itu adalah, pertama, minan nabiyyin, barisan para nabi dan rasul Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, was-siddiqin, barisan orang-orang yang jujur. Yang ketiga, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan yang keempat adalah as-salihin, orang-orang yang saleh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk menyerupai ghairil maghdubi alaihim waladhalin, jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jangan anda ikuti, jangan anda tiru, jangan anda bergabung bersama mereka, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka sesungguhnya? Masukkah orang-orang yang beragama Islam ke dalamnya? Mari kita dengarkan bagaimana penjelasan ulama tafsir tentang orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka menjelaskan bahwa orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang mengerti tentang kebenaran, mengerti tentang ilmu agama, tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang dia telah ketahui. Dia tidak mau mengamalkan. Mungkin karena ketakutan dan kekhawatiran jabatannya akan tanggal. Mungkin kekhawatiran dan ketakutan akan dimusuhi oleh masyarakat. Atau mungkin akan dicela dan dicerca. Dia tidak punya keberanian. Ada ketakutan dan kekhawatiran. Sampai kemudian menyembunyikan ilmu yang dia telah ketahui. Maka ini termasuk dalam barisan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang menyembunyikan ilmunya ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Yang kedua, jalan yang kita tidak boleh menirunya. Yang kita tidak boleh melangkah bersamanya. Ad-dallin. Orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka itu? Mari kita dengarkan penjelasan ulama tafsir. Bahwa yang dimaksud adalah ad-dallin. Orang-orang yang berbuat, berkarya, beramal. Namun dia tidak memiliki ilmu sama sekali. Dia berbuat di atas perasaannya. Dia berbuat di atas kebanyakan orang. Dia berbuat di atas adat istiadat. Tidak ada landasan dalam bimbingan agama. Tidak ada landasan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dalam pandangan agama, mereka inilah yang dimaksudkan dalam barisan ad-dallin, orang-orang yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bila memiliki ilmu tetapi dia sembunyikan dan dia tidak mau mengamalkannya karena mungkin ketakutan, kekhawatiran dengan alasan-alasan duniawi, maka orang ini akan digolongkan dalam golongan al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, ad-dallin adalah orang-orang yang berbuat, berkarya, tetapi dia tidak memiliki ilmu. Hanya ikut-ikutan. Mungkin karena budaya, atau mungkin karena kebiasaan, atau adat istiadat, atau mungkin karena hasil olahan akal atau perasaan, sehingga dia melakukannya dengan tanpa ada pegangan landasan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah sebuah prinsip yang agung, agar jangan sampai kita meniru orang-orang yang salah dan keliru di dalam beragama. Apakah dia punya ilmu namun tidak mengamalkannya, atau dia berbuat dan beramal tetapi tidak di atas dasar ilmu. Kedua langkah ini adalah salah dan keliru. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan sama antara mereka-mereka yang berbuat baik dengan orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan? Maka tidak pernah akan sama dalam perjalanan hidup manusia ini. Allah Azza wa Jalla pasti akan memisahkan dan membedakan. Maka termasuk dari penyebab kemunduran muslimin di dalam beragama, agama Allah Azza wa Jalla, di saat dia meniru langkah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dan langkah orang-orang yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Langkah siapakah kedua bentuk gambaran ini yang ada di dalam surat Al-Fatihah? Yang pertama yang dimurkai adalah langkahnya orang-orang Yahudi Allah Azza wa Jalla mensifati mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, putra-putra mereka. Namun di saat kemudian mereka menunggu utusan dan mengharapkan utusan itu adalah dari kalangan Yahudi, ternyata Allah Azza wa Jalla memilih dari kalangan bangsa Arab. Mereka hasad, iri hati, dengki dan mengkafiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tahu kebenaran. Mereka telah mengerti tentang sifat Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Namun di saat kemudian Nabi yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil itu bukan dari kalangan mereka. Namun Allah Azza wa Jalla memilih dari kalangan bangsa Arab, muncul sifat iri hati dengki yang dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka termasuk dari hal yang mencabut kewibawaan muslimin di hadapan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla di saat mereka meniru perilaku orang-orang kafir, akhlaknya orang-orang kafir, adat istiadat orang-orang kafir, kebiasaan orang-orang kafir, sampai kemudian mengikuti ciri khas mereka, sampai mengikuti keyakinan mereka, bahkan sampai meniru peribadatan mereka. Bagaimana mungkin seorang atau muslimin akan kemudian mencapai kejayaannya kalau dia tidak memiliki kepercayaan yang penuh terhadap agamanya sendiri? Padahal agamanya diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sesempurna-sempurna mungkin. Namun tidak lagi barakallahu fikum mengikuti bimbingan agamanya, terjatuh di dalam meniru perilaku dan akhlak orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, An Abi Umair ibnu Anasin an umumatin lahu minal ansari qala, dari Abu Umair bin Anas, beliau meriwayatkan dan mendengar hadis ini dari paman-paman beliau para sahabat Nabi dari kaum Ansar. Dia berkata, ihtamman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lissolati kaifa yajma'un nasa laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berfikir terkait dengan persoalan salat, bagaimana beliau mengumpulkan manusia untuk melaksanakan salat. Faqila lahu, dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, unsub rayatan inda huduris salah, ya Rasulullah, tancapkan bendera, kibarkan bendera di saat kemudian datang waktu salat. Fa idza ra'auha, apabila mereka melihat bendera itu telah dikibarkan, maka sebagian mereka akan memberitahukan kepada sebagian yang lain bahwa waktu salat telah masuk. Ada yang mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil orang berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla sebelum kemudian bagaimana azan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai wahyu. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, falam yu'jibuhu dzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai hal itu, yaitu memanggil salat dengan mengibarkan bendera. Fadzukira lahu, lalu diingatkan beliau sallallahu alaihi wasallam al-khunu'u, yaitu asyabburu, trompet, trompetnya Yahudi. Falam yu'jibuhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai cara demikian. Waqala, dan beliau mengatakan, huwa min amril Yahud, trompet ini adalah dari perbuatannya orang-orang Yahudi. Huwa min amril Yahud, dari perbuatannya orang-orang Yahudi. Lalu kemudian disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dengan cara membunyikan lonceng, ya Rasulullah. Faqala, Rasulullah menjawab, huwa min amrin nasara, lonceng itu adalah urusannya atau permasalahan persoalan yang ada di dalam agama Nasara. Ini adalah kehidupannya dua kaum yang berbeda, Yahudi dan Nasara, termasuk dari bentuk ciri khas mereka, yaitu membunyikan trompet-trompet, dan Nasara yaitu membunyikan lonceng-lonceng, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih kemudian pulang ke rumahnya sambil beliau terus berfikir tentang apa yang sedang dipikirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagaimana cara memanggil orang-orang yang melaksanakan sholat. Lalu kemudian diperlihatkanlah di dalam mimpi, yaitu al-adhan, seperti yang kita lakukan dan kerjakan sekarang ini. Barakallahu fikum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, ada catatan yang sangat penting di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa meniup trompet itu merupakan adat istiadat dan ciri kehidupan orang-orang Yahudi. Maka hal ini sebagai bentuk cinta kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan sebagai konsep pengagungan kita terhadap dinul Islam, maka kita tidak boleh meniru perilaku orang-orang Yahudi. Kita harus memiliki kewibawaan, wahai saudaraku kaum muslimin, dan kita tidak mungkin akan menjadi bangsa yang mulia dan punya kewibawaan kecuali dengan prinsip berpegang teguh dengan agama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita akan kemudian menjadi orang yang berwibawa kalau banyak praktik-praktik orang Yahudi dan Nasara, kita yang kemudian mengadopsinya, kita yang menghidupkannya, kita yang kemudian barakallahu fikum menebarnya, kita yang memberikan dukungan terhadap acara-acara mereka, maka ini tentu sebagai bentuk pelecehan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Islam itu rahmatan lil alamin? Jawabannya, iya. Islam adalah rahmatan lil alamin. Tetapi konsep lakum dinukum waliyadin, bagi kalian adalah agama kalian, bagiku adalah agamaku, ini adalah prinsip pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ini adalah salah satu contoh yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bagi kita kedua orang tua yang masih hidup jiwanya dengan Islam dan tahu atau sempat mencium bau ilmu Islam, melihat, mengoreksi, memantau, mempelajari putra-putri kita, anak-anaknya muslimin dan muslimat, kaula muda mereka, mudi mereka, bahkan sampai orang tua mereka. Bukan Nabi kita alaihi salatu wassalam yang dijadikan figur di dalam hidup. Bukan orang-orang soleh yang menjadikan figurnya di dalam hidup. Barakallahu fikum. Kita menemukan dan menjumpai seorang anak berpenampilan seperti penampilan pang atau yang semisalnya. Penampilan anak-anaknya Yahudi atau penampilan orang-orang Yahudi itu sendiri. Nasara, orang-orang fasik, para penyanyi-penyanyi, dan seterusnya. Padahal ini adalah sebuah pelanggaran besar di dalam agama segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Seorang bapak bangga jikalau anaknya itu yaitu meniru seorang kafir pemain bola dari cukurannya atau petinju kafir dari cukurannya, penampilan berpakaiannya, maka ini sesungguhnya pelanggaran yang sangat besar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam tidak boleh meniru penampilan orang-orang fasik. Wanita-wanita tidak boleh meniru penampilan wanita-wanita fasikah. Maka jikalau mereka mengikuti, walaupun mungkin dia tetap berada di rumahnya, tetapi penampilannya seperti penampilan itu wanita-wanita fasikah, maka dia digolongkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam golongan mereka. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, kalau kita ingin kembali kepada kemuliaan dan kewibawaan muslimin dengan Islam, tidak ada cara dan langkah kecuali kita harus belajar kembali tentang agama Allah dan mengamalkan segala macam bentuk yang telah dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kapan saja seorang muslim meniru perilakunya orang-orang kafir kepada Allah azza wa jalla, maka itu adalah kemunduran yang sangat. Maka Allah azza wa jalla di dalam Al-Qur'anul Karim mengangkat tentang hukuman-hukuman besar yang kemudian Allah timpakan kepada kaum. Allah angkat negeri itu sampai kemudian malaikat mendengarkan longlongan anjing. Lalu setelah itu Allah Azza wa Jalla balik kembali. Setelah Allah lempar dari dekat langit, lalu kemudian Allah turunkan hujan batu menghantam mereka, perilaku para homoseksual, hukuman yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla begitu mengerikan dan begitu menakutkan. Di negeri kita ini, maaf-maaf, banyak tuntutan dari kaum tersebut untuk memperoleh tentang pembolehan kawin sama jenis. Barakallahu fikum. Menuntut kemerdekaan rahimani wa rahimakumullah. Padahal Allah Azza wa Jalla telah kemudian menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah perbuat dengan perbuatan yang sangat menakutkan dan mengerikan. Allah angkat negeri yang padanya kaum Nabi Lut, lalu kemudian dilempar dari atas oleh Allah Azza wa Jalla, dibuang. Lalu kemudian disusul dengan lemparan batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana kaum 'Ad? Kaum yang kuat, kaum yang tangguh di dalam hidup. Kemana kaum Samud? Mereka adalah kaum yang tangguh. Mereka tidak punya apa-apa di hadapan murka Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi segenap saudaraku kaum muslimin, ini semuanya sebagai sebuah pelajaran agar jangan kita meniru perbuatan mereka dan langkah-langkah mereka. Bukankah termasuk kejahatan besar di saat ada orang-orang Islam membela perbuatan atau melindungi perbuatan barakallahu fikum, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Bani Israel dari lisan Nabiullah Daud dan lisan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kenapa Allah melaknat mereka dari lisan kedua Nabi ini? Karena mereka tidak mengingkari kemungkaran dan membiarkan kemungkaran itu merajalela dan melindungi kemungkaran itu barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla telah melaknat Bani Israel disebabkan karena mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'asyiral muslimin, sungguh amat sangat aneh di saat seorang muslim tampil mengingkari perbuatan syirik kepada Allah, mengingkari perbuatan dosa di bawah syirik, yaitu sikap mengada-ngada di dalam agama, mengingkari berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan maksiat, diberikan dan disenatkan gelar kepadanya, orang ini punya jiwa radikal. Ya Allah, apa tujuannya? Agar orang yang tampil melakukan pengingkaran ini difonis sebagai orang yang sesat, difonis sebagai orang yang salah, difonis sebagai orang yang keliru. Padahal ini adalah perbuatan yang akan menurunkan keberkahan di negeri kita ini. Rahimani wa rahimakumullah. Di saat disuarakannya ingkarul mungkar di tengah-tengah kaum muslimin dari perbuatan mungkar, ini sesungguhnya memberikan rasa aman, memberikan keberkahan terhadap negeri kita ini, segenap saudaraku kaum muslimin. Namun kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Orang-orang yang tampil menyuarakan akidah yang benar, tampil menyuarakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, disenatkan yaitu gelar-gelar yang jelek, gelar-gelar yang buruk, orang yang punya pemahaman radikal dan berbagai macam senatan-senat yang jelek kepada mereka untuk kemudian dimusuhi, untuk kemudian dimata-matai, untuk kemudian barakallahu fikum dicurigai dan seterusnya. Memang itulah dia pelajaran yang berharga dari seruan para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang tidak luput dari permusuhan yang sangat hebat. Oleh karena itu, mari kita kaum muslimin membantu negeri kita ini untuk kemudian mendapatkan rasa aman dan rasa tenang dan tenteram, mendapatkan keberkahannya, yaitu menjadi anak-anak negeri yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi anak-anak negeri yang berilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla, menjadi anak-anak negeri yang berilmu tentang Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, upaya seruan dan dakwah untuk kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah seruan kemuliaan buat negeri kita ini. Mereka adalah orang yang punya andil besar di dalam melindungi negeri kita ini dari kejelekan dan keburukan. Namun sekali lagi, mereka yang duduk belajar ilmu agama, yang duduk di sebuah pondok pesantren, yang membenahi anaknya muslimin, tidak dilirik, bahkan muncul kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan. Padahal mereka orang yang melindungi dan menjaga dirinya untuk memberikan manfaat dan guna terhadap negeri kita ini. Barakallahu fikum. Sekali lagi, bahwa negeri kita ini butuh orang yang berilmu tentang agamanya. Butuh orang-orang yang benar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Butuh orang yang berakidah dan bertauhid. Sekali lagi, negeri kita ini butuh orang-orang yang lurus di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengembalikan peninggalan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.